Tangannya diangkat semuanya. Peace and love, cinta damai. Dalam lima komunitas anniversary yang kedua. Mabur ronda prek. Ada Basutar. Ada Basutar. Adinda Audio Sound Center. Nyanyi yuk mas. Senang barang seliramu, nyanding seliramu, we sangan angan, we bakal dati jodohku, we sangan angan, we dati pilihanku. Tenang, rasa sepan. Besok kasih.